kali. Ibu-ibu sasampu ketengan di atas kepala lewat kereta yang berjalan lambat nakal menggoda. Disambut tawarnya memecah langit, bus kereta semakin bening. Noda coba dibersihkan, namun masih saja terlihat kotor karena kereta kirimkan debu yang datang tak mampu ia tepiskan. Perempuan malam kenakan handuknya setelah usap seluruh kulitnya. Hangatkan tubuh di cerah pagi pada matahari.